আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নাবিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লাম আজমাইন। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়াল আযীম। আম্মা বা'দু, কিতা তারুসকান পম্বাহাসান তান্তাং ওয়াজিবাতুস সালাহ। ডি পর্তমুয়ান পর্তমুয়ান সেবেলুমিয়া কিতা মম্বাহাস তান্তাং রুকুন রুকুন সালাত। মাকা di bagian yang kelima, yaitu fi wajibatiha, tentang kewajiban-kewajiban salat ya. Jadi beda antara rukun salat dengan wajib salat. Nanti dijelaskan oleh penulis. Penulis mengatakan wa wajibatuha thamaniyatun tabtulu salatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahlan wa yajibu lissahwi anha sujudus sahwi fal farqu bainaha wa bainal arkan anna man nasiya ruknan lam tasihha salatuhu illa bil ityani bih amma man nasiya wajiban ajza anhu sujudus sahwi fal arkan awkadu minal wajibat wa bayanuha ala nahwil ati. Penulis mengatakan tentang wajib-wajib salat. Wajib-wajib sholat ada 8. Yang sholat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja. Maka ketika wajib sholat ini pian tinggalkan secara sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Dan wajib sholat ini menjadi gugur disebabkan lupa atau jahil atau tidak tahu. Jadi kalau seandainya kelupaan, maka kewajiban sholat ini gugur, tetapi wajib menggantinya dengan sujud sahwi karena lupa. Ya, seperti misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal adalah wajib sholat, bukan rukun sholat. Ya. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah sholat tanpa tasyahud awal. Namun nanti Nabi setelah salam atau sebelum salam, beliau melaksanakan sujud sahwi. Itu menunjukkan dia adalah wajib bukan rukun. Karena kalau rukun, kalau kelupaan, maka wajib dikerjakan. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya, jadi kalau wajib sholat itu, ketika ketinggalan karena lupa, ya, maka dia gugur, namun nanti wajib ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi wajib menggantinya dengan sujud sahwi karena lupa. Penulis kemudian meneruskan, maka beda antara wajib sholat dengan rukun sholat adalah, jadi apa perbedaan antara wajib sholat dengan rukun sholat adalah, bahwa barang siapa lupa suatu rukun, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Kemudian, adapun siapa yang lupa wajib sholat, maka sujud sahwi cukup sebagai gantinya dan dia tidak mengerjakan wajib sholat tadi. Misal, rukun sholat seperti sujud. Misal, wajib sholat seperti tasyahud awal. Pian sholat, kemudian kada ingat sujud. Ya, kada ingat sujud. Ketika pian berdiri baru ingat. Baru pian ingat. Apakah pian teruskan nanti pian sujud sahwi? Maka jawabannya tidak. Pian harus kembali untuk sujud. Baru nanti sujud sahwi. Itu rukun ya, itu kalau rukun. Contoh pian kada ingat ruku. Imbah berdiri langsung sujud. Nah, imbah berdiri langsung sujud. Berarti pian meninggalkan ruku dan iktidal, sedangkan keduanya adalah rukun. Apakah pian teruskan, kemudian nanti pian sujud sahwi? Maka jawabannya tidak. Pian harus kembali untuk ruku dan iktidal, baru nanti di akhir pian sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena pian ketinggalannya adalah rukun. Wajib pian kembali untuk melakukan rukun tadi. Kalau seandainya yang pian tinggalkan adalah wajib sholat, seperti tasyahud awal, kada ingat betasyahud awal, pian sudah berdiri, maka pian teruskan nanti sujud sahwi. Jadi bedanya apa, Pak? Kalau rukun itu pian ketinggalan karena sengaja, maka wajib bubulik. Wajib untuk mengerjakan. Baru nanti sujud sahwi. Kalau ketinggalan wajib sholat, seperti tadi tasyahud awal, ya pian kada ingat sudah berdiri, ya, maka pian teruskan, nah itu ditambah dengan sujud sahwi. Jadi dia tidak dikerjakan tidak mengapa, namun nanti wajib untuk sujud sahwi. Kalau ketinggalannya adalah wajib. Nah dari sini pian bisa sudah membedakan apa rukun dan apa wajib sholat. Ulun-ulang kembali tentang ketinggalan rukun ya. Jadi yang tidak sah itu meninggalkan secara sengaja baik rukun maupun wajib sholat. Kalau seandainya meninggalkannya secara sengaja maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk diulang. Ini pembahasannya adalah kalau ketinggalan, kalau dia tidak mengerjakan karena lupa, ya maka kalau rukun bebulik kemudian nanti sujud sahwi. Kalau seandainya ketinggalan, kada lupa untuk wajib sholat, maka nanti pian teruskan, kemudian baru sujud sahwi. Nah, permasalahan kembali terkait ketinggalan rukun, ya. Mungkin kita pernah ketinggalan rukun merasa belum mengerjakan rukun. Misal seperti ruku, ya. Kemudian pian merasa belum ruku, langsung sujud, ya. Mahayabang kemana-mana, langsung sujud kayak itu, nah. Lalu bagaimana sikap pian ketika pian kelupaan untuk ruku, padahal ruku adalah rukun dalam sholat. Maka pian langsung wajib untuk bubulik ruku, baru meneruskan seperti biasa, kemudian pian sujud sahwi. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya, misal pian kada ingat sujud yang pertama di rokat yang pertama. Lalu ingatnya di rokat berikutnya saat sujud pertama juga. Bisa dimengerti gambarannya. Misal pian kada ingat sujud pertama di rokat yang pertama. Lalu pian ingatnya di sujud yang pertama, rokat yang kedua. Nah, apakah pian kembali? Maka jawabannya tidak kembali. Tetapi nanti pian meneruskan, maka rokat pertama itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Nah, yang rokat kedua tadi, yang pian ingat tadi, dianggap rokat yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya diulangi? Misal, tadi pian kada ingat sujud pertama di rokat yang pertama. Ingatnya ketika ruku di rokat yang kedua. Berarti kan bukan sampai di sujud yang pertama di rokat yang pertama. Apa yang harus pian lakukan kembali untuk sujud? Bisa difahami palah. Jadi kalau seandainya pian ingatnya di sujud yang pertama di rokat yang kedua, padahal kan ketinggalannya di mana tadi? Yang pertama. Maka pian meneruskan. Namun rokat pertama yang kada ingat tadi tidak dianggap. Maka rokat kedua itu dianggap rokat yang pertama. Pian teruskan sampai habis, kemudian baru sujud sahwi. Nah kalau seandainya ingatnya pada saat ruku, ya belum sujud yang pertama di rokat yang pertama. Pian harus bubulik. Pian harus bubulik, ya. Kemudian menganggap itu adalah rokat yang pertama. Ya. Jadi misal tadi, pian kada ingat untuk sujud, lalu ingatnya pas berdiri, maka pian wajib untuk kembali. Kemudian ingatnya pas i'tidal, maka wajib untuk kembali. Namun ketika ingatnya pas sujud juga, maka yang sujud kada ingat tadi rokaatnya pian tidak anggap. Tetapi yang dianggap apa? Rokaat yang kedua dianggap rokaat yang pertama. Baru nanti pian sujud sahwi. Baru pian sujud sahwi. Nah kemudian, permasalahan kembali. Yang pian kada ingat adalah wajib sholat. Seperti tasyahud awal. Tasyahud awal. Kapan kita boleh untuk kembali tasyahud awal? Kapan kita tidak boleh kemudian meneruskan? Nah, misal pian rokat yang kedua sholat maghrib. Seharusnya kan tasyahud. Lalu pian mulai berdiri. Namun belum tegak. Pian ingat. Nah, apa yang pian lakukan? Pian kembali. Karena pian belum berpindah ke rukun setelahnya. Paham? Namun kalau seandainya pian kada ingat tasyahud awal, namun ingatnya pas berdiri tegak. berarti sudah berpindah ke rukun selanjutnya. Maka pian tidak boleh kembali. Namun apa? Pian teruskan nanti sujud sahwi. Ya. Itu ketinggalan wajib. Ya, kita teruskan. Tadi disebutkan oleh penulis bahwa perbedaannya adalah kalau wajib sholat, ya, itu kalau ketinggalan tanpa sengaja, maka dia meneruskan kemudian nanti sujud sahwi. Adapun rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Dia harus kembali baru nanti sujud sahwi. Jadi dari sini, ya, rukun-rukun sholat lebih ditekankan daripada wajib-wajib sholat. Karena ketika ketinggalan rukun sholat, dia tidak boleh meneruskan. Dia harus melakukan yang ketinggalan tadi. Penjelasan wajib-wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama kewajiban sholat adalah jami'ut takbirati ghairu takbiratil ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Liqaul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Faqad wadhafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayhi ila an mata. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Kewajiban salat yang pertama adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Takbir ini dinamakan dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Jadi semua takbir selain takbiratul ihram itu disebut dengan wajib salat. Adapun takbiratul ihram namanya apa? Rukunkah wajibkah? Rukun salat. Adapun takbir ini disebut dengan takbir perpindahan. Pian misalnya kalau ingin ruku, betakbir kada? Takbir. Hendak iktidal, betakbir. Hendak turun sujud, bertakbir. Ini disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Nah takbir ini tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Dia adalah wajib sholat. Seandainya pian ketinggalan, sikap kita bagaimana? Maka wajib untuk pian sujud sahwi. Nah, karena yang pian tinggalkan apa? Adalah wajib sholat. Tidak boleh untuk ditinggalkan. Dalilnya adalah berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap bangun dari sujud dan merunduk untuk ruku dan sujud, ketika berdiri dan juga duduk. Maka dari ucapan ini sisi pendalilannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya sampai beliau meninggal dunia. Karena Nabi selalu menekuninya, menjaganya, tidak pernah ditinggalkan, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah wajib salat. Sedangkan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, maka semua takbir, ya, selain takbiratul ihram, maka hukumnya adalah wajib salat yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Kalau seandainya pian kelupaan, maka wajib untuk pian sujud sahwi. Kita bahas kembali terkait masalah takbir perpindahan ini atau takbiratul intiqal, ya. Takbiratul intiqal, ya, adalah semua takbir yang ada di dalam sholat selain takbiratul ihram atau takbir perpindahan. Baik ketika ruku, ya, atau hendak ruku, hendak sujud, kemudian duduk dan seterusnya. Adapun hukumnya adalah kita sebutkan tadi adalah kewajiban sholat. Ini berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, beliau berpendapat bahwa takbir perpindahan ini adalah sunnah, tidaklah wajib. Namun kita sebutkan tadi dalilnya bahwa itu adalah kebiasaan Nabi SAW. Beliau sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan takbir intiqal tadi. Dan juga perintah Nabi SAW. Nah, Rasul juga memerintahkan untuk bertakbir ya ketika seseorang sholat. Maka perintah itu secara asal hukumnya apa? Wajib. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian tata cara takbir intiqal. Ya, tata cara takbir intiqal. Maka caranya adalah diucapkan oleh orang yang sholat saat hendak ruku, sujud, bangkit dari sujud, dan juga duduk tasyahud awal. Apa tujuannya takbir intiqal ini? Ya, jadi ketika kita berpindah dari satu rukun kepada rukun, maka tujuannya adalah agar jeda waktu ketika perpindahan rukun tidak sia-sia. Diisi apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara manfaat salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka agar jangan sampai ada waktu yang tidak ada zikirnya, maka setiap perpindahan kepada perpindahan yang lain, maka diwajibkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka contoh misalnya, ketika seseorang itu berpindah dari berdiri kepada ruku, ya, maka dia memulai takbir intiqal ini ketika memulai, ya, menurunkan tubuhnya untuk ruku dan menghentikan takbirnya pada saat badan sampai batas gerakan ruku. Jadi ketika mulai menunduk sampai kepada batas gerakan ruku, maka itulah dia mengucapkan takbir. Nah, kemudian takbiratul intiqal ini, ya, dia diperintahkannya tidak dipanjangkan, tetapi dipendekkan. Tidak dipanjangkan, namun apa? Dipendekkan. Ya, sebagaimana perkataan para ulama banyak, ya, yang menyebutkan bahwa tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir. Ya. Misal pian dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar, itu kepanjangan. Ya. Maka sunnahnya dianjurkannya adalah tidak dipanjangkan, namun dipendekkan. Jadi ketika misalnya pian hendak ruku, Allahu Akbar. Ketika pian turun, kemudian sudah sampai batas ruku, pian hentikan. Tidak diperpanjang. Jadi mengucapkan takbir intiqal ini bukan ketika sujud, bukan. Atau ketika ruku, bukan. Tapi kalau seandainya pian berdiri untuk ruku, maka pian membaca takbir ini bukan ketika sampai ruku, enggak. Allah, misalnya pian ruku, Allahu Akbar, bukan. Tetapi ketika turun, baru sampai batas ruku, pian hentikan. Allahu Akbar. Bukan ketika sudah ruku baru pian ucapkan takbir, bukan, ya. Atau ketika pian ingin sujud sampai sudah sujud baru pian ucapkan Allahu Akbar, bukan. Tetapi ketika pian turun sampai batas sujud, itulah apa namanya membacanya, ya. Tidak diakhirkan, tidak diawalkan. Namun disunahkan apa? Tidak dipanjangkan, namun pendek, ya. Ini pendapat para ulama, ya, di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan at-takbir jazmun yaqulu la yumat. Takbir itu jazam. Jazam itu dipendekkan. Dan maksudnya adalah tidak memanjangkannya, ya. Jadi misal ketika pian sujud, ya, tidak dipanjangkan, ya. Dan perpindahan ini mengisi kekosongan, bukan ketika pian sujud baru pian ucapkan, bukan, ya. Itu adalah sebuah kekeliruan, ya. Irsyad apa perusahaan? Jadi kalau ruku tidak terlalu panjang. Dan diucapkannya pun bukan sampai ruku, bukan. Tapi ketika perpindahan. Kan namanya apa? Takbir, intiqal, takbir, perpindahan. Yang salahnya seperti apa? Misal, Allahu Akbar. Ini sebuah kekeliruan. Jadi perpindahan itulah saat membacanya, ya. Misal, Allahu Akbar. Nah, dari awal ketika pian turun sudah mengucapkannya. Dan tidak diperpanjang. Kalau misalnya, Allahu Akbar, ini kepanjangan. Maka dianjurkan untuk dipendekkan. Ulun nanti sebutkan alasannya. Kemudian seperti misalnya sujud, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang salah, Allahu Akbar, itu salah. Jadi mengucapkannya ketika dia ingin turun, ya, ketika ingin turun, ya. Jadi seperti ini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Tidak terlalu panjang, namun dipendekkan. Itu namanya apa? Takbir intiqal. Apa tadi fungsinya? Untuk mengisi jeda yang kosong dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlalu panjang. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi juga mengatakan, la yumaddani, tidak dipanjangkan, ya, tidak dipanjangkan. Kemudian Ibnu Hazm juga mengatakan tidak dipanjangkan. Bahkan ya, Imam Ahmad mengatakan seseorang bisa saja menjadi, intinya adalah sholatnya bisa batal karena ketika dia berjamaah, si makmum ini mendahulukan takbirnya dibandingkan dengan imam karena imamnya kepanjangan mengucapkan takbir intiqal. Itu sama seperti seorang makmum yang membalap ketika sujud daripada imam. Nah, kalau seandainya imamnya kepanjangan, dikhawatirkan makmumnya cepat sehingga lebih duluan takbir makmum dibandingkan dengan imam. Sedangkan imam itu dijadikan imam agar diikuti. Ketika imamnya Allahu Akbar, baru pian Allahu Akbar. Dikhawatirkan kalau imamnya panjang, Allahu Akbar, makmumnya duluan. Sedangkan gak boleh mendahului imam. Imam Ahmad mengatakan, maka sholatnya tidak sah kalau seandainya si makmum ini lebih duluan takbirnya dibandingkan dengan imam. Beliau berdalil dengan sabda Rasul, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu sungguh dijadikan agar diikuti. Kalau pian berdahulu, berarti pian yang diikuti imam, bukan pian yang mengikuti imam. Termasuk dalam hal ini adalah takbir intiqal. Maka ini menunjukkan, dianjurkan mengucapkan takbir intiqal ini adalah dipendekkan, bukan dipanjangkan. Kalau seandainya dipanjangkan, dikhawatirkan makmum lebih duluan selesai dibandingkan dengan imam. Kemudian para ikhwah sekalian, kemudian bagaimana kalau seandainya kita menjadi makmum, ya, atau menjadi imam, ya. Kemudian ketika di rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga kita duduk istirahat. Jilsatul istirahah. Kan kita disunnahkan. Di rakaat yang pertama setelah sujud kita duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat. Nah, kapan kita mulai bacanya dan kapan mengakhiri bacaan takbiratul intiqal tadi? Bisa dipahami enggak gambarannya, Pak? Kan kalau kita ingin salat ya, rakaat pertama atau rakaat ketiga setelah sujud untuk berdiri, nanti berdiri kan disunnahkan duduk istirahat. Duduk apa namanya? Jilsatul istirahah. Nah, kapan kita membaca takbir intiqal ini dan kapan berakhirnya? Kalau pian duduk, maka setelah pian membangunkan kepala pian sampai duduklah berhenti takbiratul intiqalnya. Tidak panjang sampai berdiri. Nah, ulun contohkan pulang. Agar kita sesempurna mungkin ya berusaha salat ya. Jadi kan kalau kita rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga setelah sujud ada namanya jilsatul istirahah ya. Allahu Akbar. Nah, itu kan duduk istirahat namanya. Kalau seandainya pian melakukan itu, kapan mengakhirkannya? Memulainya ketika pian mengangkat kepala. Allahu Akbar. Nah, baru pian berdiri. Tidak dipanjangkan seperti ini. Misal Allahu Akbar. Ini kepanjangan. Kalau pian ingin duduk istirahat tadi yang disunnahkan, maka batasnya adalah sampai pian duduk. Tidak dipanjangkan sampai berdiri. Nah, berbeda halnya pian tidak melakukan duduk istirahat. Maka batas akhirnya adalah pian tegak berdiri. Nah, jadi ini agak panjang sedikit namun tidak terlalu panjang ya. Kalau pian tanpa duduk istirahat ketika sujud. Allahu Akbar. Nah, tidak terlalu panjang. Karena sunnahnya adalah takbiratul intiqal tidak diperpanjang. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian para ikhwah sekalian, wajib salat yang kedua ya adalah qawlu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah thumma yaqul wa huwa qa'im Rabbana walakal hamdu. Penulis mengatakan kewajiban salat yang kedua ya adalah ucapan sami Allahu liman hamidah yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya untuk imam dan munfarid yang salatnya sendirian. Jadi kalau pian salat sendirian atau pian jadi imam maka pian wajib untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun kalau seandainya pian jadi makmum, maka hanya cukup imam yang mengucapkan. Pian wajibnya apa? Mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau yang terjemahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir saat berdiri untuk salat. Kemudian beliau bertakbir saat ruku. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rasul statusnya ketika itu jadi apa Pak? Jadi imam. Saat mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian mengucapkan saat berdiri Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami dan bagimulah segala puji-pujian. Kita bahas kembali tentang kewajiban ini yaitu adalah sami Allahu liman hamidah. Nah, maka ucapan sami Allahu liman hamidah ini adalah kewajiban salat. Namun tadi bagi imam dan yang salatnya sendirian. Ini sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, Rasul mengatakan sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari ya dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Perhatikan kata Rasul, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka Rasul menyuruh kepada makmum, bacalah kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini menunjukkan bagi makmum tidak dibaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Karena Rasul mengatakan apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, kalian wahai makmum bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi kemarin Anda sebutkan 4 versi ya. Allahumma rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, dan Allahumma rabbana walakal hamdu. Semuanya adalah riwayatnya sahih. Kemudian tadi yang disebutkan kembali bahwa yang berkewajiban mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu itu adalah bagi imam dan bagi yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, maka ketika dia mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia wajibnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kemudian ya ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya dan kemudian Rabbana walakal hamdu maka ini kan posisi apa i'tidal ya maka disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal jadi sami Allahu liman hamidah kemudian Rabbana walakal hamdu. Adapun posisi tangan ketika i'tidal kita ini sudah jelaskan kemarin kita ulang lagi maka setidaknya ada dua cara ya. Yang pertama kedua tangan ini disejajarkan dengan bahu. Yang kedua pian angkat sejajar dengan telinga. Dan bahasanya adalah mengangkat bukan menarik Pak. Mengangkat sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bukan ditarik. Nah, angkat kemudian ditarik, bukan. Jadi ketika takbiratul ihram pun mengangkat kedua tangan, bukan menarik kedua tangan. Ya. Diangkat bukan ditarik. Allahu Akbar. Ada yang mengangkat kemudian ditarik. Allah, ini menarik ke belakang. Ini sebuah kesalahan ya. Yang benarnya apa? Mengangkat kedua tangan, bukan menarik kedua tangan. Ini terkadang hal-hal yang biasa kita kadang salah ketika mengerjakannya. Ya. Kemudian kita teruskan ya. Ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Kewajiban yang ketiga, ya. Penulis mengatakan, Qawlu Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat, ammal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Li hadithi Abu Hurairah al-mutaqaddim, wa li hadithi Abi Musa wa fihi, wa idha qala sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Kemudian wajib salat yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami dan bagimulah segala pujian. Dan kewajiban ini kata penulis untuk makmum saja. Jadi ketika berjamaah maka mengucapkan ini adalah makmum saja yang wajib. Adapun untuk imam dan orang yang salat sendirian disunnahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya. Jadi disunnahkan ya, kalau seandainya dia imam ataupun sholat sendirian, maka menggabungkan antara dua ini adalah sunnah. Namun satu mereka harus wajib baca, yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun digabungkan dengan Rabbana walakal hamdu bagi imam dan salat sendirian adalah sunnah kata penulis. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah lalu dan berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari di dalamnya tercantum kata Nabi, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Bila imam mengucapkan rabb sami'allahu liman hamidah maka kalian makmum bacalah rabbana lakal hamdu. Di sini Rasul tidak menyuruh imam untuk mengucapkan rabbana lakal hamdu. Yang disuruh siapa? Hanya makmum saja. Maka penulis menyimpulkan dan berpendapat bahwa menggabungkan antara sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu bagi imam dan salat sendirian adalah sunnah, tidak diwajibkan. Kemudian yang keempat, yaitu rukun afwan, kewajiban yang keempat. Penulis mengatakan, wa qawlu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Kewajiban salat yang keempat adalah ucapan subhana rabbiyal azim sekali saat ruku. Artinya adalah maha suci Rabbku yang maha agung. Namun kalau seandainya pian ganti dengan bacaan-bacaan yang lain yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya tentang rukun dalam sholat yaitu ruku, maka sekali minimal pian baca maka gugur kewajiban sholat ya. Jadi yang paling pendek misalnya subhanallah rabbiyal azim sekali, maka itulah kewajiban sholat. Adapun pian jadikan ganjil 3-5 maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kewajibannya apa? Pian mengucapkan sekali ketika ruku mengucapkan subhanallah rabbiyal azim atau bacaan yang lain. Kemudian kewajiban salat yang kelima yaitu penulis mengatakan qaulu subhanallah rabbiyal a'la marratan fis sujud liqali Hudzaifah fi haditsihi kana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal a'la wa tusannu ziyadatu fit tasbih fis sujud war ruku ila thalathin. Wajib salat yang keempat adalah yang kelima afwan ucapan subhana rabbiyal a'la maha suci Rabbku yang maha tinggi sekali saat sujud atau bacaan-bacaan yang lain minimalnya sekali. Maka ketika kita salat sendirian tidak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya pian meninggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Kalau pian meninggalkan tanpa sengaja karena kada ingat, maka wajib apa pak? Ditambal dengan sujud sahwi. Karena ini adalah wajib sholat. Yang kelima adalah ucapan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Jadi doa ini sangat pas diucapkan ketika kita meletakkan wajah kita di atas lantai dengan mengucapkan Allah Maha Tinggi, sedangkan makhluk kita Maha Rendah. Buktinya apa? Kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu wajah, yang sering kita basuh, pakai sabun, macam-macam pian rawat wajah pian. Namun ketika sholat, pian letakkan di atas lantai. Punggung lebih tinggi dibandingkan dengan wajah. Itu menunjukkan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan Maha Suci, Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan wajibnya adalah sekali saat sujud. Ini berdasarkan ucapan Hudzaifah bin Yaman. Dalam hadisnya beliau mengatakan, dahulu beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan dalam rukuk beliau, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan dalam sujud beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan disunnahkan menambah tasbih saat ruku dan sujud ini sampai 3 kali. Jadi kalau seandainya imamnya masih lama, maka disunnahkan bilangan ganjil. Ya. Lawas bana sidin ruku, lawas bana sujud sampai pian terguring misalnya. Pian menambah boleh 3, 5, 7, 9 bilangan ganjil. Namun wajibnya apa tadi? Pian mengucapkan sekali saja. Kemudian kewajiban yang keenam, ya, yaitu ucapan Rabbighfirli di antara 2 sujud. Ya. Ya, kita dengarkan azan. Insyaallah kita sambung ba'dal azan. Bismillah, kita teruskan. Wajib sholat yang keenam adalah ucapan Rabbighfirli di antara 2 sujud. Karena hadis Hudzaifah ibn al-Yaman bahwasanya Nabi SAW membaca antara 2 sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli, atau bacaan yang lain yang pian hafal selain versi ini. Maka minimal baca sekali, maka sudah menggugurkan kewajiban sholat pian. Kemudian yang ketujuh, kewajiban sholatnya adalah At-tashahudul awwal ala ghairi man qama imamahu sahwan. Ala ghairi man qama imamahu sahwan. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya tashahudal awwal lam ya'ud ilaihi wajabarahu bisujudi sahwi. Wattashahudul awwalu huwa attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun kewajiban salat yang ke-7 adalah tasyahud pertama, ya, tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Karena dalam kondisi ini dia makmum, tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Jadi misal imamnya kada ingat membaca tasyahud awal, langsung berdiri. Sedangkan makmumnya kada wani menagur, misal. Maka kewajiban dari makmum juga gugur. Kewajiban makmum juga gugur. Jadi kewajiban makmum itu dia mengikuti imam sekalipun imamnya keliru ketika itu. Misal dia imamnya tidak ingat untuk tasyahud awal. Kemudian entah kada wani menagur atau tidak tahu caranya, sehingga makmum yang tahu ini mengikuti imam. Maka itu yang benar, dia harus mengikuti imam. Nanti baru dia sujud sahwi. Jadi enggak boleh bagi makmum ketika imamnya tidak ingat, dia stop untuk tasyahud awal, enggak boleh. Dia harus apa? Mengikuti imam, ya. Dia harus mengikuti imam. Kenapa demikian? Karena ini pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa tasyahud awal, tasyahud pertama, maka beliau tidak kembali kepadanya. Jadi Nabi pernah kada ingat, ya. Tasyahud awal, Nabi sudah tegak berdiri, Nabi enggak ingat. Kemudian Nabi tidak kembali untuk tasyahud awal, namun meneruskan. Namun beliau menambalnya dengan sujud sahwi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa tasyahud awal bukan rukun. Kenapa? Karena Nabi pernah tidak ingat, namun Nabi tidak kembali untuk tasyahud awal. Namun meneruskan kemudian sujud sahwi. Kalau seandainya rukun ketika ingat, maka Nabi akan kembali. Ya, karena dia rukun yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Jadi Nabi pun pernah lupa untuk mengerjakan tasyahud awal. Namun ketika Nabi ingat, Nabi tidak kembali untuk tasyahud awal, namun meneruskan kemudian sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwa dia adalah wajib sholat, bukan rukun rukun sholat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga pernah lupa, ya, dalam sholatnya pernah lupa. Namun lupanya Nabi bukanlah sebuah kekurangan. Ketika Nabi lupa dalam sholat, apa hikmahnya untuk menjelaskan syariat? Untuk apa? Menjelaskan syariat. Nabi pernah sholat wajib 4 rakaat, ternyata 2 aja sidin gawi. Akhirnya ditanya oleh sahabat, kenapa pian apa namanya cuma sholat 2 rakaat? Apakah ini qasar? Oh, ternyata Nabi kada ingat. Akhirnya apa? Nabi langsung menambah 2 rakaat. Ada penjelasan syariat jadinya. Jadi ketika Nabi lupa dalam perkara syariat, maka hikmahnya adalah dijelaskan tata caranya atau syariatnya bagaimana. Ketika Nabi lupa kewajiban sholat, maka ada sujud sahwi. Ketika Nabi misalnya ketinggalan rokaat, maka langsung ditambah, kemudian sujud sahwi. Jadi lupanya Nabi tidaklah kekurangan dan aib, tetapi menjelaskan syariat. Adapun bacaan tasyahud awal adalah At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sampai di sinilah pian mengucapkan tasyahud awal, ya. Tidak menambah kepada salawat, nanti ulun jelaskan kembali. Adapun maknanya, ya, segala penghormatan dan salawat dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan keberkahannya. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka sampai di sini penjelasan dari penulis. Kita jelaskan kembali terkait dengan tasyahud awal. Maka tasyahud, ya, secara bahasa itu adalah masdar dari lafaz tasyahada, ya, tasyahadu, tasyahudan. Maka tasyahud adalah masdar dari fi'il tasyahada. Yang secara lafaz, secara harfiah, maknanya adalah mengucapkan 2 syahadat. Jadi ketika ada orang Arab masuk Islam, yang membimbingnya juga orang Arab, maka apa? Orang Arab ini menyuruh untuk baca tasyahud. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Itu secara bahasa. Tasyahud maknanya secara bahasa adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun tasyahud, ya, menurut istilah fikih yang kita bahas sekarang adalah kalimat tauhid atau kalimat tasyahud yang diucapkan di dalam sholat. Kalimat tasyahud atau kalimat tauhid yang diucapkan di dalam sholat. Nah, adapun tasyahud ini, ya, maka banyak versi yang disebutkan oleh para sahabat yang semuanya datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak versinya, ya. Nanti ulun sebutkan. Kemudian para ikhwah sekalian, adapun gerakan, ya, saat tasyahud awal, maka duduknya adalah dengan duduk iftirash. Maka duduknya apa? Dengan duduk iftirash yang ma'ruf pian sudah ketahui. Ini sebagaimana dalilnya dari hadis Wa'il bin Hujur bahwa beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, beliau duduk iftirash dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian, adapun posisi tangan ketika duduk tasyahud, ya, maka posisi tangan adalah dengan kalau tangan kiri dengan dibentangkan seperti ini ya. Adapun posisi tangan kanan, maka telunjuk ini ditegakkan dari mana? Dari awal ya. Dari awal ketika kita ingin membaca tasyahud awal. Adapun apa ini namanya kelingking, kemudian jari manis, maka dia ditutup ya. Adapun jari tengah dan jempol, maka dia dilingkar. Nah, versi yang banyak versinya. Jadi kelingking dan jari manis ditutup, adapun tengah dan jempol dilingkar seperti ini. Kemudian ini menunjuk ke arah kiblat, ke arah kiblat. Adapun ya dalilnya dari riwayat Abdullah bin Umar. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama ila al-qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol. Ini kan telunjuk, sebelah jempol. Ke arah kiblat dan memandang jari tersebut. Nah, maka di sini disimpulkan bahwa ketika dalam sholat, maka pandangan itu cuma dua. Yang pertama ke arah kiblat, semua gerakan kecuali tasyahud awal dan terakhir. Ketika tasyahud awal dan terakhir, maka pandangan ke arah mana? Ke arah telunjuk. Ya, ke arah telunjuk, bukan ke arah bawah, ke arah sujud bukan. Ke arah sujud bukan, tapi ke arah apa? Telunjuk ya. Ke arah telunjuk. Dalil yang lain ya. Dari hadis Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i yang dinilai sahih oleh Syalbani. Kata sahabat Wa'il, "Tsumma qa'ada waftarasha rijlahul yusra wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihi ila al-ayman." Mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna. Thumma qabada thnataini min asabi'ihi wa halaqa halaqatan thumma rafa'a isba'ahu. Kata sahabat Wa'il menceritakan bagaimana posisi tangan Nabi ketika tasyahud awal. Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya. Ya, jadi diletakkan ini tangan kiri. Dan memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau, yaitu Nabi, menggenggam dua jarinya, yaitu kelingking dan jari manis. Dan membentuk lingkaran, yaitu jari jempol dan tengah. Nah, kemudian berisyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Seperti ini, maka ini ketika kita duduk tasyahud. Kemudian ya ada khilaf ya terkait masalah menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud. Namun para ulama sepakat ya tentang disunnahkannya memberikan isyarat dengan telunjuk saat bertasyahud. Yang mereka khilaf adalah apakah disunnahkan atau tidak menggerak-gerakkannya. Jadi yang mereka sepakati apa? Berisyarat. Ini kapan? Pada awal pian membaca tasyahud. Pian sudah seperti ini sampai akhir. Adapun menggerak-gerakkannya ya, maka ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Masa kepanjangan menjelaskan. Jadi wallahu alam bisawab ya. Kalau ulun pribadi, maka pendapat yang terkuat adalah tidak disunnahkan untuk menggerak-gerakkan telunjuk ya. Ya, karena ada sebuah hadis yang para ulama ada yang mensahihkannya dan ada yang melemahkannya. Bagi ulama yang melemahkannya berarti tidak disunnahkan. Bagi ulama yang mensahihkannya berarti disunnahkan, termasuk Syekh Albani. Beliau mensahihkan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sahih atau lemah. Beliau mensahihkannya sehingga beliau berpendapat bahwa telunjuk ini digerakkan ya. Namun wallahu alam bisawab, tadi ulun sebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Jadi ini termasuk kita katakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang mu'tabar. Kalau seandainya di antara pian memandang bahwasanya itu disunahkan, maka silakan berdalil dengan dalil yang demikian. Kalaupun seandainya pian berpendapat, ya ketika pian menjelaskan pendengar dari ustaz yang lain bahwa itu tidak disunahkan karena hadisnya lemah, maka juga tidak mengapa. Intinya apa? Pian sembahyang. Intinya pian sembahyang. Dan disunahkannya tadi apa? Sepakatnya para ulama mengisyaratkan. Adapun menggerak-gerakkannya, maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disunahkan. Pertama, ada yang mengatakan disunahkan. Ada yang mengatakan disunahkan kadang-kadang. Karena prakteknya, Nabi kebanyakannya apa? Tidak menggerakkan. Hanya sekali-kali saja. Ada yang pendapat yang keempat, kedua-duanya boleh disunahkan. Kedua-duanya disunahkan. Mau pian menggerak-gerakkannya maupun tidak menggerak-gerakkannya. Namun tadi para ulama sepakat apa disunahkan? Untuk mengisyaratkan jari telunjuk. Dan pandangan mata kita ke arah jari telunjuk tersebut. Ya. Pihinak dulu. Adapun bacaan tasyahud, sangat banyak versi yang disebutkan oleh para sahabat. Ya. Ada yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian juga ada yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Ini yang kita baca, ya. Yang ulun baca ini riwayat dari Abdullah bin Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-tahiyyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah sampai habis. Ada juga riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Kemudian dan yang lainnya sangat banyak. Intinya kalau seandainya pian buka kitab-kitab fikih, maka pian temukan banyak versi dari bacaan tasyahud yang semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada permasalahan kembali terkait tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu sampai bacaan akhirnya sampai mana? Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, adapun tambahan, ya. Adapun tambahan sampai salawat, maka tidak disunnahkan menurut pendapat jumhur ulama. Ini kapan? Ketika tasyahud awal. Maka pian mencukupkan sampai bacaan syahadat. Tidak menambah kepada membaca salawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Kenapa demikian? Karena tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa membaca doa atau salawat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak para sahabatnya ketika tasyahud awal. Dan juga tasyahud awal itu adalah termasuk gerakan sholat yang ringan. Apa maksud dari ringan? Yang tidak terlalu lama. Maka kalau dia ringan tidak terlalu lama, maka tidak sampai membaca kepada salawat kepada Nabi dan para keluarganya. Apalagi sampai menghabiskan salawat Ibrahimiyah. Maka pian cukupkan sampai membaca tasyahud. Ya. Karena namanya kan tasyahud awal. Maka membacanya pun menghabiskannya sampai syahadat. Tidak pian sambung sampai membaca salawat. Ya. Bahkan diriwayatkan dari khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau selesai dua rakaat, maka seakan-akan beliau duduk di atas kerikil yang panas. Artinya apa? Beliau cepat untuk melakukan gerakan tersebut, tidak terlalu lama. Itu menunjukkan bacaannya apa? Pendek, tidak diperpanjang. Jadi ketika pian tasyahud awal, maka tidak disunnahkan meneruskan sampai bacaan salawat. Ya. Maka alasannya adalah karena tidak ada dalil yang khusus dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian tasyahud awal itu adalah gerakan yang ringan yang tidak diperpanjang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti ada satu yang terakhir wajib sholat, yaitu duduk tasyahud awal. Apa atau ulun habiskan aja, ya? Ulun habiskan gini. Rasa tanggung benar, Bang. Yang kedelapan, yang ketujuh kan membaca tasyahud awal. Adapun duduknya juga adalah wajib salat. Penulis mengatakan al-julusu lahu ay at-tasyahud al-awwal li hadithi Ibnu Mas'ud marfu'an. Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Wa li hadithi Rifa'ah bin Rafi' fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna. waftarish fakhud waftarish fakhidakal yusra thumma tashahhad. Rukun wajib salat afan, wajib salat yang ke-8 adalah duduk untuk tasyahud awal. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang marfu. Yang marfu maksudnya diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhuma, apabila engkau duduk di tengah salat, maka duduklah dengan tuma'ninah dan bentangkan paha kirimu dalam kurung di atas lantai, yakni dengan duduk iftirash. Kemudian bertasyahudlah. Maka ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal adalah wajib sholat. Sebagaimana bacaan tasyahud awalnya juga adalah wajib sholat. Nah kalau seandainya pian ketinggalan membacanya sekaligus duduknya, pian langsung bangkit. Maka kewajiban pian adalah menambal dengan sujud sahwi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi terkadang ketika kita membahas tentang fikih sholat, terkadang ada hal-hal yang ternyata kita salah selama ini. Entah berkaitan dengan rukun sholat, wajib sholat, tata cara sholat, dan seterusnya. Maka inilah usaha kita ya untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Agar memang benar-benar sholat ini yang kita kerjakan, tanha anil fahsya wal mungkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bisawab. Nampaknya enggak ada pertanyaan ya. Mungkin tanyakan ke ustaz yang lain aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.